biasa-biasa madrasah. Nek goblok katik nakal pisan pondok no. Jadi pondok itu dianggap bengkel. Rasang guyu kelakuanmu yang ngono kuyo. Keliru, pola pikir seperti ini harus dibalik. Mesti nileh ngomongi anakku ngene lho, Bu. Le, sekolah sing tenanan, sinau sing mempeng. Engko nek kowe pinter sekolahmu prestasi apik, tak pondokne nggone Anwar Zahid kono. Ngono. Ora usah promosi wis laris kok. Nek perlu tambahi, kowe engko iso kaya Anwar Zahid ya penak kowe. Ngomong sak jam ya hasilnya wis ra karuan kowe. Ngene iki yo melalui proses anggitmu. Halo. Kula niku paling loro ati nek bocah pondok, santri, pondok pesantren diremeh-remehke. Ya kaya persepsi seperti itu dari orang tua menurut saya itu pelecehan kepada pondok pesantren menurut saya. Loro. Soalnya aku ki cah pondok, Bro. Makanya kena apa 22 Oktober gak diperingati sebagai hari santri. Kenapa kok gak hari kiai? Padahal yang mencetuskan resolusi jihad niku bukan hanya kiai. Baik kiai. Kiai ini kiai. Tapi nyapa kok gak diarani hari kiai nasional? Kok hari santri? Jadi kan ngerti sebabnya. Betul? Odong. Sebab mateni B. Sebab kiai niku mesti santri. Nek santri urung mesti kiai. Nek kiai mesti kiai. Hadratu Syekh Mbah Hasyim Asy'ari niku kiyaine kiyai, tapi bagaimanapun beliau juga tetap santri. Beliau santrine Mbah Khalil Bangkaran, beliau santrine Mbah Soleh Darat, dan beliau santrine guru-gurune. Ngono lho. Makane nek kiyai iki apa-apakno tetap santri. Wis ngono ae. Terus wis to rumane sik ta. Masyarakat kita ini kadang-kadang nganyel ke leh ngece bocah pondok ira karo-karuan. Ono wong ngapek mantu bocah pondok ini dirasani wong sak kampung. Bocah pondok kok dipek mantu, pengen kaliren apa piye? Orang duwe penggawean, ora iso nyambut gawe, orang duwe penghasilan. Lha kuwi bojone arep dipakani kitab kuning apa piye? Lha dikira nek bocah pondok cekelane kitab kuning terus panganane kitab kuning. Eh, hey, bojomu sing tani bendino cekelane pacul ya ora tau ngemplok pacul to. Kuwi sing dadi polisi iki lho cekelane pistol ya ora tau ngletaki pistol. Ngapunten, Gus Reza niki bendino meh nyekeli mic, ora tau ngrokoti mic. Aku yo yo. Yo panganane yo panggah sego. Malah justru santri itu manusia yang serba siap dan serba pantas. Nek bahasane wong kuno biyen santri iki makhluk sing sarwa pantes. Artine mulih teko pondok, boyong, lulus dari pesantren, dadi apa wae pantes. Sing apik-apik lho ya mumpung urung dibantah. Dan serba siap. Santri kono apa wae siap. Iki liane santri gak ono, ngapunten-ngapunten ya. Mulih teko pondok dadi wong tani, pantes akeh kok. Mulih teko pondok nguli kaya kuwi. Ngaku dhewe wonge. Pantes. Mulih teko pondok dadi pedagang. Pantes. Mulih teko pondok dadi polisi, dadi tentara. Pantes. Kata alumni pesantren dadi polisi ijin dan. Malah no pun dah, kita bintang orang mik renggut-renggut menunggu ini apa? Lulus teko pondok, jadi anggota legislatif pantas, jadi pejabat pantas, lewakil wali kota ki ayo santri toh, pantas, jadi menteri pantas, jadi presiden pantas, Wis tahu kok lah Gus Dur santri, saiki wakil presidene Al Mukarrom Kiai Haji Ma'ruf Amin santri. Pantes. Wis tau mulih teko pondok dadi opo ae? Pantes. Ngapunten, ngapunten. Anakmu sing mbok sekolahne ra karo-karoan. Sampai adol tanah, adol sawah. Titele ora trimo S3, S17 mbok 29. Jajal mulih kon dadi petani lah gak pantes blas. Kon nguli kaya kae, gak pantes blas. Santri iki makhluk sing serba siap kok. Ngapunten ngapunten nggih. Mulih teko pondok kon ngarit siap. Kon usung-usung koto. Siap. Kon usung-usung. Kon ngedos siap. Kon nguli bangunan. Siap. Wis tak kono apa-apa siap wis, ngapunten. Kon ngimami salat jamaah, siap. Kon mimpin tahlilan, yasinan, manakiban, selawatan, siap. Kon ngentekke donyane maro tuwae siap kok. Kon khotbah, siap. Ono acara seremonial, kon sambutan, siap. Soale ning pondok ditempa seperti itu. Ora katik nganggo isin, kon ngarit ora isin, kon ngedos ora isin. Kan ta pondok iki ora patek duwe isin. Nganti arep nggawa mulih berkate sing ceramah bareng ngono ku ya ora isin. Sing petentengan ra karuan kene kok sing nggawa berkate kono. Ya Allah, ono kematian, kon ngeramut jenazah, siap nek santri niku, mulai kon ngedusi, siap, ngulesi, siap, nyolati, siap pun, mboten usah ngombe, kakean ngombe, ra krungu dawuhe Gus Reza mau, mboten usah, mboten usah, kula kersane saged gerak bebas, wis, engko nek ono ngombe ne, ngomongnya akeh. Lah niku maknane kan kula kalih Gus Reza ora oleh ngomong akeh-akeh. Mundak kakean dosa, dadi Gus Reza niku ngeman kula sampai berkat kula arep digawahne. Ya Allah. Sampai pemakaman siap. Ini gak santri gak ngira siap. Sorry. Anakmu sing lulusan fakultas kedokteran mulih kon ngedos nek wani. Kon ngarit nek wani. Kon ngeramut jenazah nek entos, ora ngira entos. Sorry, ora ngenyek aku. Fakta kok. Padahal yang paling diharapkan oleh orang tua atas anak-anaknya itu terutama nek wis sepuh, anak-anake iso mulyake. Terlebih di saat sakit yang menjadi sebab kematian. Tidak ada yang lebih membahagiakan orang tua kecuali dikepung anak-anak edw, dingajekke anak-anak edw, didongakne anak-anak edw, didekap dan ditalkin kalimat tauhid oleh lesan anaknya sendiri, ditempelkan di telinganya. La ilaha illallah. Oleh wes payah banget. Allah, Allah. Mulai bayang no kita iki. Wes gak ono sing diarep-arep wong tuwa ngono kuwi lek gak anake dhewe nyeng ngapunten. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo. Halo. Dirungokke apa ora iki? Nanti ketika nazak sakaratul maut yang mentalkin membimbing kalimat tauhid adalah anak-anaknya sendiri. Ketika sudah mati yang memandikan jasadnya adalah anak-anaknya sendiri. Yang membersihkan kotoran-kotoran yang tersisa di tubuhnya adalah tangan-tangan anaknya sendiri. Yang mengkafani jenazahnya adalah anak-anaknya sendiri. Yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah anaknya sendiri. Yang memikul jasadnya ke makbaroh adalah pundak-pundak anaknya. Yang memasukkan ke liang lahat bersama lantunan-lantunan doa adalah anak-anaknya sendiri. Itu hanya bisa terwujud nek anakmu dadi santri. Langsung tepuk tangan anakmu rambut pondok nih ngono. Ayo, anakmu sing mbok sekolahne ra karo-karuan tek biaya kira-kira siap tangi mami salat jenazah. Ya anakmu model ngono ku yo ra kira siap kok. Yen pangapunten. Ana sing ngece. Jadi santri orang duwe penghasilan ra iso nyambut gawe. Sorry, yang berbicara di hadapan Anda iki cah pondok. Santri. Ayo, soal penghasilan, wong semene kae sing penghasilane paling oke sapa? Ngacungo. Ayo didu karo iki. Loro aku. Pun. Dadi ngono ya. Dokter niku butuh wong loro. Kanggo apa? Kanggo praktek. Wong dokter niku ketok kualitas doktere nek kapan iso marasne wong loro. Ana wong loro parah. Terus berobat ten ngene dokter niku. Bareng diobati, paringi resep, paringi obat, akhirnya waras. Ketok tenan kualitas doktere. Makane dokter niku nek ditekani wong loro gak nesu. Masa ana dokter diparani wong loro kok nesu-nesu. Nek waras ora tau rene. Nek gering demek-demek rene. Kelakuanmu ora tepak. Mboten enten. Dokter ditekani wong loro yo ngguyu kok. Monggo pinara. Kok dangu mboten mriki. Saniki wonten keluhan napa nggih? Sing sakit napa nggih? Nah, suami jawab, niki lho Pak Dokter nganu mboten saged ditekuk. Kaku ngoten modele. Gulune. Jare doktere mboten napa-napa. Kula paringi obat nggih. Diunjuk sing rutin, enjing, siang, dalu, ping loro. Nah, mangke nek obate sampun telas, kok tasik dereng saged ditekuk. Gulune. Jenengan mriki meleh. Lah ngoten to nggih. Masa ana dokter maringi obat pasien kok, "Nyoh, iki obat terakhir iki." Ayo nentek ra usah rene, rene tak gebuki. Ora ono. Lah, kula sampean niku ndahne ya. Dahneo, sikape nang Gusti Allah podo karo sikape pasien wong loro nang gone dokter. Manut. Makanya bagian dari ujian kehidupan yang terberat yang menentukan nilai di hadapan Allah itu diantaranya adalah at-taslim li amrillah. Nurut dateng Gusti. Jadi kan masuk mboten sadar nek urip niki ujian. Astagfirullahaladzim. Niki ngomongnya apa ya aku ini? Urip niki diuji karo Gusti. Nyapa kok nganggo diuji? Ya nggo golek nilai. Nyapa kok kudu digoleki nilaine? Nggo menentukan peringkat. Nyapa kok kudu ditentukan peringkate? Ngeten. Niki omongan kula digatekke nggih. Kulo pireng kabar, wong ngampel ki kok terus do pengen mlebu swarga niku saestu to. Saestu nggih. Yo muga-muga keturutan. Lah saiki jenengan pikir, bayangne wae. Kira-kira benjing mlebu swarga niku rewebutan, grutuk-grutuk terus royokan kamar, rebutan jeding. Jongkrok-jongkrokan, duwisik-disikan. Nopo kira-kira berdasarkan antrian ngono menurut bayangane jenengan lho rewebutan nopo ngantri kira-kira antri. Halo, menurut gambarane penjenengan lho mlebu swarga benjing niki rewoyokan duwisik-disikan jongkrok-jongkrokan ngono nopo ngantri kira-kira aku krungu-krungu yang ngono ngantri, yo bener geruduk-geruduk zumaro, berbondong-bondong rombongan-rombongan geruduk-geruduk, tapi panggah ngantri, lah antrian niku nganggo nomor urut lah nomor urut niku berdasarkan nilai, lah nilai itu didapat berdasarkan ujian mulane nondonyo niki, garap ujian Wong swarga dhewe kan kelas-kelas to Bapak Ibu. Ono sing kelas VIP, eksklusif, lux. Ono sing VIP biasa. Kaya ono sing kelas bisnis. Kaya hotel lho hotel. Ya ono sing bintang 5, ono sing syukur hotel tapi ya mambu celurut. Ono sing bintang 5 ku ya bersih lagi mlebu nyes, ambune wangi, resepsionise ya ganteng-ganteng ayu-ayu resik-resik, ya sopan-sopan kata-katane ya api-api, ngono suwedep wangi ngono. Nah sing syukur hotel ngono ku ya mambu celurut to. Neng petugas iki yo kemproh ngono. Nang mlebu nyapu yo klotak-klotak ngono. Mlebet swarga niku benjing berdasarkan nomor urut itu berdasarkan nilai itu berdasarkan hasil ujian. Paham nggih? Nang donya iki nggarap ujian. Bapak Ibu jamaah sekalian, Mbah kalih putu niku metune nondonya dhisik pundi? Mbah kalih putu metune nondonya dhisik pundi? Dhisik Mbah, tapi benjing ten akhirat mlebune swarga ora mesti. Kadang-kadang iso dhisik putune walaupun putu nek nggarap ujian api. Nilainya tinggi oleh nomor urut dhisik. Walaupun Mbah nek nggarap ujian elek, ngawur modele kaken coretan. Nilainya rendah oleh nomor urut kari. Napunten kiai karo santri niku umume luwe HP. Ayo to jawab kok. Kiai karo santri niku umume luwe HP. Kiai, tapi sono akhirat ya ora mesti. Walaupun kiai nek garapane ujian kok apik, yo ngarep. Walaupun cuma santri, garapane ujian kok elek, yo keri. Ngono dadi kowe kok murang-muring modelmu. Wong iki mek conto ae kok. Nah, ujian yang paling berat itu adalah materi yang pertama, at-taslim li amrillah. Nurut dateng Gusti. Tingkat kenurutane sakpira niku dinilai. Mulane Bapak Ibu jamaah, sampean lek pengin disayangi Gusti Allah kudu nurut. Napa mawon nek nurut niku disenengi kok. Wong lanang ya duwe bojo nang nurut walaupun ora pate ayu. Ya seweneng ora pate ayu tapi nurut. Seweneng wong lanang modele kudu ngingoni ngono. Ya dirambak-rambakno godhong pring, godhong jati. Loro sithik ya gubuh leh nambake ngelu ngono. Ayo yang ning dokter. Ayo Dik yang dokter padahal trimo ngelu mergo eling nurute. Gini apa mboten? Ayu nang gak nurut. Yung lanang yung gak patek sayang kok. Gah, arep ngingoni lo gah eman. Apa maneh wis elek gak nurut pisane taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Kubur elek kesuwen. Bojone wayu nang gak nurut. Wong lanang yo arep belanjani lo eman, Bro. Estungge loro yo males nambahke ben loro yo bene ae waras yo nganyelke waras yo gatelno ati omongane yo ngono loro ngene kan mandek cara nambahne yo ora usah nggone dokter ndantai dhuwit cukup no puskesmas padahal penyakitnya parah nang nggone puskesmas yo ora waras to wong puskesmas iki spesialis singkatane pusing kesel masuk angin. Ngapunten ya. Sampean misalnya duwe radio tip niku lho. Radio tip nang nurut disetel cetek ya muni. Terus dipateni cetek ya meneng. digedhekke volumene ya mung ndak banter nurut ngono. Dicilikke volumene ya mung ndak alon nurut ngono dhewe. Disetel azan muni azan, disetel selawatan muni selawatan. Seweneng to sampeyan disik-isik di eman-eman arep dituku wong ora entuk radio riwayat kok. Ana tip nang ra nurut. Disetel cetek meneng. Dipateni cetek tinggal turu nang muni dhewe. Digedhekne malah alon. Dicilikne malah buhanter. Nang gosak karepe dhewe nang modele. Disetel selawatan munine misuh-misuh. Apa maneh ya? Disetel cetek ramuni. Terus iki paling baterainya ya iki, baterainya ya iki. Diganti baterai anyar, pasang cetek. Ganti meneh baterai anyar, pasang cetek. Sama napa ne? Sama napa ne radio ngono? Ganteng, kuwi nek sampean goblok. Radio bosok iki. Banteng ae, mergo sampean goblok. Nek sampean pinter ya gak ngono, dandani. Ditandani kok. Lah ngene kok kon muni piye to ya? Diganti baterai anyar kaya apa ya panggara muni wong solderane ucul. Akhire disolder. Tek kene. Lah iki sijine ya ngono nek iki ucul solderane, solder. Nah, baterainya dipasang plek plek plek plek cetek muni yes ngono saweneng Gusti Allah yang ngono sampean niku nek nurut nang perintahe Gusti Allah diperintah mangkat dicegah mandek tinggalne disik-isik ae sampean disuwayangi sampean kebutuhan sampean dicukupi karo Gusti Allah lha nek sampean gak nurut ya disolder. Asal dari Allah jenenge neraka. Lah neraka kuwi wis dadi, Bu. Kok neng kae ngomong alah tenang ae, Bro, neraka urung dadi kok. Urung dadi piye suwe wisan dadine neraka. Wis suwe dadine. Kuwi nggo nyolder sampeyan. Kena ditepakno, kenek, terus dilebokne swarga. Mlebu swarga, tapi ya bekas solderan wisan, ketara kok. Nangis. Kuwi nek urung dicicili pentil ya ora meneng aku. Wong. Apa wae iki urung ketemu pengapesane ora ngarah mandek. Pokoke nek urung ketemu pengapesane ora ngira mandek. Tunggale irung ya nang metu getene, mili terus. Namine napa cara mriki? Mimisen. Niku sampean jejeli kapas. Panggah mili getihnya, wong urung petok pengapesane. Saman sumpeli gombal kain, panggah mili getihnya, urung petok pengapesane. Saman pasangi baut ukuran pas, cep cep cep. Yo panggah mili getihnya, urung petok pengapesane. Bareng di sumpeli godong suruh, serak serak mampet petok pengapesane. Bocah cilik nangis no pengajian, disuweneni karo ibune, meneng meneng, ini meneng meneng. Tambah banter apa mana karo dicetoti ayo gak menang ayo gak menang ayo gak menang ya tambah nyenger urung petuk pengapesane bareng dijejeli pentil mandek kok apa ae nek urung petuk pengapesane ya ora mandek lha nek bapak-bapak ya kudu ngerti pengapesane ibu-ibu duwe bojo nang cerewet kadak-kadak ngono ku dituturi percuma dudu pengapesane didalili mendal apa mana wong ngampel pinter-pinter kok didalili mendal sing lanang nesu-nesu sing wedok tambah ngamuk nak pengen kadak-kadak mandek templeki duwe plek mingkem terus mundur, mundur alon-alon. Serut, serut, serut nang sepi orang nek suarane. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Akeh men penyuwunane. Ya, nggih. Lah nurut dhewe niku kelas-kelas. Ana sing nurut level atas, ana sing sekedar nurut ngono. Niku menentukan penilaian ten ngarsanipun Gusti. Kok gak patek nyaut ya sampeyan dijak ngene. Nek nurute level atas, nurute kelas tinggi, niku nilaine ten ngarsane Allah nggih inggil. Nurute tenanan, tanpa nganggo ngenyang, tanpa tawar-menawar. Tapi ana sing wis pokoke nurut ngono. Iki nek gak dikasih contoh ya gak paham. Halo. Halo. Nurut dhewe niku mboten sami, Bapak Ibu. Ana sing nurute tenanan, tenanan nurute. Ana sing syukur nurut ngono. Nek nurut tenanan iki ngeten contone. Wike ge mangkok riwari wicah. Urung leh jajan to, Nduk. Wis nang lungguh kono. Eh, wis. Karo dipangan gak apa-apa. Men terus kapan kuwi riwari terus aku ora digatekke kok. Wong iki nek kulino salat jamaah, nurute tenanan nang Gusti Allah. Begitu mendengar azan, mesti gak betah arep ora nyang masjid. Sikil wis kudu melayu ae nyang masjid. Embo. Nurut nek tenanan. Sholat subuh nih kok sholat sing paling abot, gini apa mboten? Jenengan jawab, gini mboten no, ben podo karo aku, tak balik nih. Sholat subuh nih kok sholat sing paling abot, gini apa mboten? Yes, berarti podo ambil aku. Tapi wong iku nek nurutin nang Gusti Allah tenanan, orang-orang kata-kata abot, semangatnya luar biasa. Jangankan dengar adzan, baru mendengar tarhim berkumandang. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ayo masjid mriki nek tarhim lak ngoten nggih. Percaya wong kaset. Assalatu wassalamu alaik. Bareng saya ngazan ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wong kuwi wis ora satu pot tangan. Wong kuwi nek nurute tenanan nembe pireng tarhim cara turune tangi cerekal geragapan. Duh, wis tarhim. Ya Allah. Nah, biasanya sing tangi sik ibu-ibu. Wong lanang ndablek. Wong sing lanang langsung digugah. Pak, ayo subuh, mulet tak sing lanang. Apa dek imbo? Sing wedok wis kriyep-kriyep krungu ngono tambah nusu-nusu. Subuh. Tak odot pisan ngono. Subuh. Ayo nyang jeding, iki lho anduk, anduk. Iya, tanduk. Kupinge wis kadung bosok wis. Niku nembe kepireng tarhim semangate ra karuan. Apa maneh krungu azan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iki nek wong sing nurute tingkat tinggi. Alhamdulillah wis azan. Ayo jamaah. Bojone dijak, anake dijak. Eman ya, apa mana subuh. Dua rakaat qobliyah subuh. Yang sunnah saja, khairun minat dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Kuwi lagi sholat sunnae. Apa mana sholat fardu subuhnya. Kaya apa ganjarane. Apa mana dilakoni kelawan berjamaah. Kaya apa ganjarane. Ini mantuk-mantuk, ini dilakoni tenan poral. Ini. Dulu nek nurute tingkat tinggi bu, level atas nurute nang Gusti Allah, krungu azannya, alhamdulillah wis azan, ayo nyang masjid, berangkat nyang masjid itu penuh semangat, kaya wong berangkat marani berkat gede ngono kuwi, sok semangat, kalungan sajadah sok semangat, tapi nek ora patek nurut ya krungu azan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah. Azan meneh. Wis nang ayo. Arep-arep nyang masjid yo sungkan karo tangga. Nang ayo. Iki piye yo kok azan. mlaku nyang masjid yo ora tenanan blas ngono klewes klewes klewes ditekoki tangga arep nyanti Kang Jit jawabe nyanti Kang Jit salate dhewe niku beda kok nek sing nurute level atas sesuai komando imam Allahu Akbar dia sikap sempurna khudu' dan itu menentukan khusyuk iso mancing khusyuk sikap sempurna Allahu Akbar tumaknina nek sing ra patek nurut ya lah ban beda nurute level atas ya sikap sempurna Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi kathiru wa subhanallah bukrata wa asyik rapatek nurut ya lahat amine lo benten bu sing nurute tenanan amin iki ya amin sak teruse rukuke nek nurute level atas Allahu akbar subhanarabbil azim bihamdi subhanarabbil azim bihamdi subhanarabbil azim sami Allahu liman hamidan rapatek nurut ya Allah ya ya bendino kok ngene terus uang kok bendino dikongkon tuntul jadi dulik-dulik ndut-ndut ora ana acara liya apa piye ya ya kok gobek-gobek iki terakhir tuntul jadi dulik-dulik ndut-ndut gobek-gobek apalmu kok gobek-gobek kok wes wong nek iya wong iku nek wis nurut marem yakin manut tenanan padha kalih wau jenengan nang sakit manut karo dokter manut dhewek-dhewek ambek dokter nurut ngene apa nggih embah ora semangat tok padha karo wong loro mantep karo doktere nurut karo doktere dhewek-dhewek lho nurut iki obat yo nurut kok ora kok milih dhewe Pak dokter kula nyuwun obat sing niku lho Pak dokter sing rupane kerlip-kerlip abang niku lho masa ngono bar diperiksa takoni Bu butuh obat mboten nggih butuh nyoh iki obat milih dhewe urun milih dhewe mboten malah luweh mantep pilihane banter luweh mantep pilihane dah niyo kula jenengan ten Gusti Allah kaya ngono kuwi mantep pilihane Gusti njaluk dipilihne Gusti lho sampean ora kok modele urip milih dhewe ya Allah kula nyuwun duit sing akeh ya Allah kula nyuwun tanah sing ngombo ya Allah kula nyuwun omah sing apik mobil sing apik lah ngono to iki padha karo ana wong lara mara dokter obat njaluk dhewe Pak dokter njaluk obat sing kuning niku Pak dokter niku wong waras apa wong edan nah berarti wong gampek wong ti wong gak ngampel kene iki akeh sing waras apa akeh sing edan lho kok petuk padha edane ayo jajal latihan padha karo kula sama nyak dokter ngono iku lho Bu. Bu. Dijawab. Bokong dicubles jarum niku sakit napa mboten? Sakit. Sakit napa mboten? Sakit. Jenengan misale enak-enak lungguh kaya ngene. Semoro-moro terus ana wong teko mburi nyubles bokong sampeyan nganggo jarum. Cetus. Seneng napa mboten? Ya ngamuk kok. Godak sak keneke kok. Sopo nyubles bokongku? Kenek jotosi kok. Lah tapi nyapa nek sing nyubles jarum bokongmu dokter sampean kok manut? Halo. Dicubles jarum bokong sampean karo dokter sakit apa mboten? Ya sakit kok, ya meringis padha ae kok. Tapi sampean kok manut? Woi. Nek sing nyubles bokongmu dokter sampean kok manut? Panggah mapan. Malah bokong-bokong bokongmu mbok centing-centing no. Ben gampang cubles-cublesane. Mergo sampean mantep, mergo sampean nurut. Lah iya. Lah saiki nek sampean dicubles penyakit karo Gusti Allah, kok ngersula kok gak nurut? Dicubles nganggo gagal panen, dicubles nganggo dagang bangkrut, dicubles nganggo ujian-ujian kehidupan. Lah sampean kok gak gelem kaya nek bokongmu dicubles dokter ngono kuwi, kok gak mapan kowe? Kok gak nyenteng-nyenteng kowe? Berarti kowe ora pengin waras. Ora paham ya wes, ora paham ya wes. Maneh, maneh. Bapak-bapak, mas-mas, sampean enak-enak lari-lari pagi apa jalan-jalan. Terus moro-moro celana sampean dipelorot karo wong sret. Nesu napa mboten? Nesu napa mboten? Ya nesu, tapi nyapa nek sing melorot celanamu dokter kok malah mapan, malah ngewangi melorot kowe. Dipelorot nggih, malah ngewangi melorot sret kadang-kadang kecamban. Sama dokternya ngomong hop hop hop keliwat ini apa-apa sih ngomong tak menyambah nih ya Allah Masya Allah dah neo kalau sama niso nurut nang Gusti Allah podo karo wong loro nurut nang dokter ngunung lo apa dipelorot ya gelem ngantri yo. Apa dicuples bokongi lo gelem ngantri nang suwi ngantri nih padahal meng trimo arep dipelorot arep dicuples bokongi arep diploro lo kuwi arep dilarani gelem ngantri gek ngantrine suwe bar dipelorot dicuples cus ngono ku malah teko pinten malah takok telas pinten lho mestine sing tekok telas pinten nek sing mloro to iki sing diploro malah teko telas pinten. Lu bar ngono sik ditambahi matur suwun. Masyaallah. Mulane penyakit-penyakit kehidupanmu ben cepet mari, ben cepet waras, kowe manuto ditata Gusti. Paham karepmu ora paham karepmu. Diperintah sedekah manut iki dilengkas pengurus yayasan arep keliling. Oh tenan to. Wong medit wis krasa ngene. Halo. Bon kula baleni meleh nek pengen selamat jare kon sedekah. Sedekah itu tadfaul bala. Iki rame wong Islam tok. Wong agama liya niku kok lomo, seneng sedekah, seneng bantu, selamat uripe. Ora mek menungso tok. Kewan nih lo kewan, janji loman seneng sodako selamat nasibe. Wit-witan loman seneng sodako selamat nasibe. Ono pitik kok loman seneng sodako, saya ngendok, saya ngetok nondok selamat nasibe. Ngarep digorok rasido, mergo saya ngendok. Oh pitik sing digorok, dibelah, diadat-adat, dicacal-cacal, dipanggang, dipenyet, wi pitik medit. Wis ora gelem sedekah, ora loman wis ora metundoke, mok nelek to. Wit-witan janji sik seneng sedekah, sik loman sik ngetokke buah sing nyenengke, slamet nasibe. Garing lo disirami aja nganti mati. Ditebang eman mergo sik seneng sedekah, sik loman sik ngetokke buah. Wit-witan sing ditebang, ditegor, diketok, dipecel, diperkul, diobong, niku wit-witan medit ora gelem sedekah, ora loman wis ora ngetokke buah. Ana oh, no, wit-witan iki sugih ning medit, contone wit telo. Telo iki sugih donyane sak pirang-pirang, tapi medit disimpen nang jero lemah, dipendem ora diketok.